Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 23 Desember 2012 bertepatan 9 Safar 1434 Hijriah. Tarikh Al-Khulafaur Rasyidin ke-21. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ke-21. 41 Perang Dumatul Jandal. Ketika Abu Bakar memberangkatkan Khalid ke Irak, beliau memerintahkan Khalid berjalan dari arah selatan Irak, sementara Iyad bin Ghanim diperintahkan berjalan dari arah utara Irak. Dan kelak keduanya sepakat untuk bertemu di Hirah. Maka siapa yang terlebih dahulu sampai di Hirah, dia yang menjadi pemimpin. Tetapi ketika Iyad sampai di Jumatul Jandal, ia melakukan pengepungan terhadap kota ini, namun ia tidak berhasil untuk menguasainya. Ketika Walid bin Uqbah datang menemui Abu Bakar sebagai utusan Khalid dengan membawa 1/5 rampasan perang, Abu Bakar memerintahkan agar menyusul Iyad bin Ghanmin untuk membantu pasukannya yang sedang mengepung Dumatul Jandal. Sesampainya di sana, ia mendapati Iyad tengah berada di salah satu tempat di daerah Irak sedang mengepung musuh. Tetapi musuh berhasil membuat jalan keluar untuk balik mengepungnya. Kemudian Iyad berkata kepada Al-Walid, "Sesungguhnya pemikiran yang baik lebih baik daripada tentara yang jumlahnya banyak. Bagaimana pendapatmu sebagai jalan keluar dari permasalahan ini?" Maka Al-Walid berkata, "Tulislah surat kepada Khalid, mintalah agar ia membantumu dengan pasukannya." Maka Iyad segera menulis surat memohon bantuan kepada Khalid. Kemudian Khalid membalas surat Iyad. Dari Khalid kepada Iyad, "Aku akan segera menyusulmu. Akan segera datang pasukan unta yang membawa singa-singa ganas, yang dengannya jiwa menjadi kuat, yang dengannya jiwa menjadi takut, pasukan yang diikuti dengan pasukan lainnya." Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan sebagai berikut. "Lama faragha Khalidun min aini tamri, qasada ila Dumatil Jandali, wastakhlafa ala aini tamri Uwai mirabun nal kahinil aslamiyah. Falamma sami'a ahlu Dumatil Jandali bimasirihi ilaihim fa'asu ila ahzabihim min bahra'a wa tanuha wa kalbin wa ghassana wa duja'imi. Faqbalu ilaihim wa ala ghassana wa tanuha ibnul aihami wa ala duja'imi ibnul hadrajani. Wajma'un nasi bidumatin ila rajulaini Ukaidiri bani Abdil Maliki wal Jaudiyyi bani Rabi'ata fakhtalafa. Faqala Ukaidirun, ana a'lamun nasi bi Khalidin la ahada aymani ta'irin minhu fi harbin wala ahada minhu wala yara wajha Khalidin qaumun abadan qallu am kasuru illa in hazamu anhu. Fa'ati'uni wa salihul qawma fa'abau alaihi faqala lan umali'akum ala harbi Khalidin wa farokohum." Setelah Khalid selesai menaklukkan Ainu Tamer, kemudian Khalid menuju ke Dumatul Jandal. Khalid menunjuk Uwaimir bin Al-Kahin Al-Aslami untuk memimpin wilayah Ainu Tamer. Ketika penduduk Dumatul Jandal mengetahui kedatangan pasukan Khalid, mereka segera mengirim surat minta bantuan kepada sekutu mereka, yaitu Bani Bahra, Tanuh, Kaleb, Ghassan, dan Ad-Dajaim. Kemudian mereka berdatangan. Dari Ghassan dan Tanuh dipimpin Ibnu Aiham, sedangkan dari Dajaim dipimpin oleh Ibnul Hadrajan. Kemudian seluruh pasukan di Dumatul Jandal berkumpul di bawah dua pimpinan, yaitu Ukaidir bin Abdul Malik dan Al-Jaudi bin Rabi'ah. Namun keduanya berselisih. Ukaidir berkata, aku yang paling mengerti karakter Khalid, tidak ada orang yang lebih sigap dalam berperang dari dirinya, dan tidak ada yang lebih keras dalam berperang daripada dirinya, dan tidak satu pun pasukan yang melihat wajah Khalid, baik jumlah mereka sedikit ataupun banyak, kecuali akan kalah. Oleh karena itu, ikutilah perkataanku, lebih baik kita berdamai saja dengan mereka. Namun pasukan menolak pendapatnya. Lalu dia berkata kepada mereka, aku tidak akan ikut kalian memerangi Khalid. Lalu dia pergi meninggalkan mereka. Fa ba'atsa ilaihi Khalidun Asim bin Amrin wa fa'aradahu fa akhadahu. Falamma atta bihi Khalidan amara fa duribat unuquhu wa ukhida ma kana ma'ahu. Summa tawajjaha Khalidun wa ahlu dhumatil jandali wa alaihimul jaudi yubnu Rabi'ata wa kullu qabilatin ma'a amiriha minal a'rabi. Wajala Khalidun dhumatan bainahu wa baina jaisi Iyad ibn Ghanmin. Waftaraka jaisul a'rabi firqataini. Firqatun nahwa Khalidan. Wahamala Khalidun ala man kibalahu. Wahamala Iyadun ala ula'ik. Fasara Khalidun al-Jaudiyah. Wasara al-Aqra'u ibnu Habisin wa Ti'atan. Wafarratil a'rabu ilal hisni. Famala'uhu wa bakiya minhum khalqun daqa 'alaihim. Fa'atafat banu Tamimin 'ala man huwa kharijun al-hisni fa'tauhum miratan fanaja ba'duhum. Kemudian Khalid mengirim utusan kepadanya yang bernama Asim bin Amr untuk menangkapnya. Ketika dibawa ke hadapan Khalid, Khalid memerintahkan agar membunuhnya, lalu dipenggal lehernya, lalu seluruh harta miliknya diambil. Kemudian Khalid dan pasukannya berhadapan dengan pasukan Dhumatul Jandal yang dipimpin oleh Al-Jaudi bin Rabi'ah. Setiap kabilah dipimpin oleh seorang pemimpin dari kalangan Arab. Kemudian Khalid membagi wilayah yang akan diserbu menjadi dua bagian. Sebagian Dhumatul Jandal akan ditanganinya, dan sebagian yang lainnya akan ditangani oleh Iyad bin Ghanmin, sehingga pasukan musuh terpecah menjadi dua bagian. Sebagian menghadapi pasukan Khalid dan sebagian lagi menghadapi pasukan Iyad. Masing-masing pasukan bergerak menyerbu pasukan musuh. Khalid berhasil menawan Al-Jaudi, sedangkan Al-Aqra bin Habis berhasil menawan Wadi'ah. Melihat peristiwa itu, para pasukan musuh dari warga Arab berlarian memasuki benteng dan memenuhinya. Namun jumlah mereka yang begitu banyak tidak dapat tertampung dalam benteng tersebut. Melihat yang demikian itu, Bani Tamim merasa kasihan terhadap orang-orang yang berada di luar benteng. Lalu berusaha menyelamatkan mereka dengan memberikan makanan hingga akhirnya sebagian dari mereka selamat. Waja'a Khalidun fa daraba 'anaqa man wajadahu kharijal hisni wa amara bi darbi 'unuqil jaudiyyi wa man kana ma'ahu minal usara ila usara bani kalbin fa inna asibabna amrin wal aqra abna habisin wa bani tamimin ajaruhum fa qala lahum Khalidun ma li wa ma lakum atahfazuna amral jahiliyyati wa tudayyi'una amral islam. Fa qala lahu Asib ibn Amrin atahsudunahumul afiyata wa tuhawwidunahumus syaitana. Kemudian Khalid datang, ia membunuh pasukan musuh yang berada di luar benteng. Setelah itu ia memerintahkan agar membunuh Al-Jaudi dan orang-orang yang ditawan bersamanya, kecuali tawanan dari Bani Kalab, karena telah diberikan jaminan keamanan oleh Asim bin Amr, Aqra bin Habis, dan Bani Tamim. Kemudian Khalid bertanya kepada mereka, kenapa kalian berbuat begini? Apakah kalian masih berpegang teguh dengan ikatan jahiliyah dan meninggalkan ikatan Islam? Namun Asim bin Amr menjawab, apakah kamu cemburu kepada keselamatan mereka dan menyerahkan mereka menjadi mangsa syaitan. Summa atafa Khalidun bil babi falam yazal anhu hatta iqtala'u wa qatahamu al husna fa qatalu man fihi minal muqatilati wasabbud az-zarariyah fa bay'uhum bainahum fi man yazidu washtara Khalidun yawma idin ibnatal jawdiyyi wa kanat mausufatan bil jamali wa qama bidumatil jandali waradal aqra'a ilal anbari suma raja'a Khalidun ilal hirati fatalaqahu ahlaha min ahlil ardi bitaklisi wa sami'a rajulan minhum yaqulu li sahibihi marra bina fahada yaumun farihas syarru al bidayah wa nihayah. Kemudian Khalid berjalan mendekati pintu benteng dan berusaha untuk merobohkannya. Dan akhirnya pintu tersebut pun roboh. Mulailah pasukan menyerbu benteng dan membunuh pasukan musuh yang berada di dalamnya. Dan menawan para wanita dan anak-anak. Kemudian pasukan tersebut memperjualbelikan tawanan di antara sesama mereka. Pada waktu itu Khalid membeli putri Al-Jaudi yang terkenal sangat cantik. Setelah penaklukan Dumatul Jandal, Khalid tinggal sejenak di tempat tersebut dan memerintahkan Aqra untuk kembali ke Al-Anbar. Kemudian Khalid kembali ke Hirah dan ia disambut oleh penduduknya dengan memukul rebana. Khalid mendengar salah seorang dari mereka berkata kepada kawannya, singgahilah kami, hari ini adalah hari gembira yang diliputi bencana. Al-Bidayah wa Nihayah, Juz 6 halaman 745. 42. Perang Al-Husayd. Tentang peperangan Al-Husayd, Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan sebagai berikut. Qala Saifun an Muhammadin wa Talhata wal Muhallabi qalu wa kana Khalidun aqama bidumatil jandali fadannal a'ajimu bihi wa katabu arabal jazirati fajtama'u liharbihi wa qasadul anbara yuriduna intiza'aha minaz zabraqani wa huwa naibu Khalidin 'alaiha falamma balagha dhalika zabraqana kataba ilal qaqa' ibni amrin naibi Khalidin 'alal hirati faba'atal qaqa'u abadabna fadaki as-sa'diyah wa amarahu bil Husaydi wa ba'sa Urwah bin Abi Ja'di al Barikiyah wa amarahu bil Khanafisi. Ketika Khalid bermukim di Dumatul Jandal, orang-orang aja mengira bahwa Khalid akan bermukim lama di sana. Kemudian mereka menulis surat kepada warga Arab Jazirah untuk bersama-sama memeranginya. Dan mereka berjalan menuju Anbar dengan maksud merebutnya dari tangan Az-Zabarkon, wakil Khalid di sana. Ketika Az-Zabarkon mendengar berita itu, ia menulis surat kepada Al-Qaqa' bin Amr, yakni wakil Khalid bin Hirah. Lalu Al-Qaqa' segera memerintahkan Abad bin Fadaki As-Sa'di untuk berangkat menuju Husayd dan mengirim Urwah bin Abul Ja'di Al-Bariki menuju Al-Khanafis. Wa raja'a Khalidun min Dumatin ilal Hirati wa huwa 'azimun 'ala musadamati ahlil madaini mahallati Kisra lakinnahu yakrahu an yaf'ala dhalika bi ghairi idni Abi Bakrin As-Siddiqi wa syaghalahu ma qad ijtama'a min juyusil 'ajimi manasarul a'rabi yuriduna harbahu faba'atal qaqa'a ibna amrin amiran alan nasi faltaqau bimakanin yukalu lahu al-husaydu. Setelah Khalid kembali dari Dumatul Jandal dan tiba di Hirah, dan ia berkeinginan keras untuk menaklukkan Madain, tempat bermukim Raja Kisra, namun ia merasa segan melakukan hal itu tanpa izin Abu Bakar As-Siddiq terlebih dahulu. Dan ia juga disibukkan menghadapi pasukan Ajam yang telah bersekutu dengan pasukan Nasrani Arab yang ingin memerangi dirinya. Maka Khalid mengutus Al-Qaqqa' bin Amr sebagai pimpinan pasukan. Kemudian mereka berhadapan dengan pasukan musuh di suatu tempat yang bernama Al-Husayd. Wa'alal ajami rajulun minhum yuqalu lahu Ruzabah wa amaddahu amirun akharu yuqalu lahu Zarmahiru faqatatalu qitalan syadidan wa huzimal musyrikuna faqatala minhumul muslimuna khalqan katsiran wa qatalal qaqqa'u biyadihi Zarmahira wa qatala rajulun yuqalu lahu Ismatu ibn Abdillah ad-Dubiyyu Ruzbah wa ghanimal muslimuna syai'an katsiran wa haraba man haraba minal ajami falajja'u ila makanin yuqalu lahu Khanafisu fasara ilaihim Abu Layla ibnu Fadaki As-Sa'diyu falamma ahassu bidzalika sarru ilal mudayyihi al-bidayah wa nihayah. Pasukan Ajam dipimpin oleh Ruzbah yang dibantu panglima lain bernama Zarmahir. Maka terjadilah pertempuran yang dahsyat dan akhirnya orang-orang musyrik berhasil dikalahkan. Waktu itu tentara Islam berhasil membunuh pasukan musuh dalam jumlah besar dan ada Al-Qaqqa' berhasil membunuh Zarmahir dengan tangannya sendiri dan seseorang yang bernama Ismah bin Abdul Ardobai berhasil membunuh Ruzbah. Kaum muslimin berhasil mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Sebagian dari tentara Ajam berhasil melarikan diri ke suatu tempat yang bernama Khanafis. Kemudian Abu Layla bin Fadaki As-Sa'di berangkat mengejar mereka. Setelah musuh mengetahui yang demikian itu, akhirnya mereka melarikan diri menuju Al-Mudoyah, Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 746 bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna. Dan nantikan Mutiara-Mutiara Kata Bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.